ini. Apa tuh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saminata asyrota. Utai maqalah kang kaping 18 iku an Ibrahim an-Nakhai, sanggo Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Rupane dawuh innama halaka man halaka qablakum. Innama halaka kang mestine rusak sapa man wong halaka kang rusak sapa man qablakum sedurunge sira kabeh minal umami saing pira-pira umat. Wong-wong dhisik rusak iku bisa lah si khisolin kelawan telu pira-pira tingkah, pira-pira perilaku atau tingkah. Siji fi budu lil kalami sebab luwe omongan. Wawati fudulul kalami ma perkara lakhir kang ora ana apik iku maujud fi ing dalam ma fitin ing dalam urusan agama wa dunya lan urusan dunya. Wa fuduli to amilan ruwai pakanan. Wawati fudulu to'am kuma perkara layu inuhu kang ora iso bantu apa mahu ing wong ala dini ngatasi agama. Nomor tulu wafudulil manami lan ruwai turu. Wawati fudulil manami kuma perkara layan fa'u kang ora manfaati apa mahu ing manfit dini ing dalam agama. Wal makolatu tema kalah atasi ata asyrota kang kaping songolas iku an Yahya bin Mu'ad ar-Rozi. Songko Yahya bin Mu'ad ar-Rozi. Yahya bin Mu'ad iku al-wa'idi, dikasih wong sing ahli nasihat. Lahu tetap kedua Yahya bin Mu'ad lisan utawi lisan. Lisanun maknanya ngendikan firroja ing dalam babakan roja. Wong ben gampang arep-arep neng pangeran khususan kelawan khususnya. Hanya beliau itu spesialis wong sing motivasi nerangno roja. Wakalamun lan duwe ngendikan fil ma'rifati ing dalam ma'rifatillah. Beliau spesialis ngendikan tentang ma'rifatullah. Khoroja miyah sopo Yahya bin Mu'ad ila Balakh, maring Balakh. Wa qoma lan mukim sopo Mu'ad biha ing dalam kota Balakh. Muddatan ing dalam siji tempo. Wa roja alan bali sopo Yahya bin Mu'ad ila Naisabur, maring kota Naisabur. Wa matalan kamudut sopo Mu'ad biha ing dalam kota Naisabur. Sana tasamanin ing tahun walu. Wa khomsina lan seket wa mi'adan. Rongatus seket walu. Dewe ngeten tuba bejo banget liman kedhe wong karo kakang ninggal sapa man adunya ing donya qobla anta turkahu sedurunge ninggal apa donya ing man. Bejo banget wong sing ninggal donya sedurunge ditinggal donya. Maknane ayul khairul katsiru tegese te kaapian sing akeh liman iku kedhe wong. Sorofa kang blajakno sapa man amwalahu ing pira-pira donyane man fi anwa'il birri ing dalam pira-pira wernane kaapian. qabla dhahabiyya sedurungi ilangi amwal anhu sangking man. Wabana lan bangun sapa man qabrahu ing kuburane man qabla ayat khula sedurungi ento manjing sapa wong hu ing kuburan. Dene nata kuburane sedurunge manjing, maknane nata piye bi'an amila. Gambar arep to nglakoni sapa man mak ing perkara fi kang iku tetep ing dalem ma tauni sun. Utawi iso ngaringno to iso nyamakno. Inas taknis ku cara ki kuno maknane aring bikin nyaman. Fil qabri ing dalem kuburan. Dia membangun kuburan sebelum masuk, maknane ora kok bangun fisik kuburan mboten tapi ngamal sing dadekno sampe nyaman teng nopo? Kuburan ratus kayak kuburan ni buat. Wa ardolan ngeri dak no sopeman robbau yang pengariman carane bi binti sali amrihi kelawan nuruti perintah Allah. Wajitina binahi hilang ngedui pelarangannya Allah. Kopla yal kau sedurunge ento ketemu sopo wong hu eng Allah oleh ketemu misalnya bil mati klan mati. Wal makola al isruna ti makalah kang kaping 20 iku an alien sangis dina ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Lan mulia ana sapa wa wajahu ing wajahe Sidina Ali. Dawuhe ngeten, man lam yakun indahu sunnatu Allah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falisa fiyadihi syai'un. Mande sapane wong lam yakun ora ana iku indahu ana ing sisine man apa sunnatu Allah ya apa sunnahe Allah. Manane sunnahe Allah ya adatu tegese adat-adate Allah. Mane tiyang kudu kenal adat-adate Allah piye carane ngatur donya wa sunnatu rasulihi. Lan sunnah Rasulullah Allah Aisyanuhu tegese tingkai Rasulullah atau napa ahwali Rasulullah wa sunnatu awliyaihi lan sunnahe para wali-waline Allah e amruhum tegese urusane awliya. Wong sing ora ngerti sunnatu Allah lan ora ngerti sunnatu Rasulillah lan ora ngerti sunnatu awliyai fale samong korano iku fiyadihi ing dalam kekuasaan iman atau ing dalam panggonan iman atau ing dalam diri iman apa seon apa perkara sing diwilang dia itu tidak siapa-siapa. Jadi tiang dalam hidupnya tidak duwe tradisi sunnatullah yora di tradisi rasulillah yora di tradisi sunnati awliya ilah itu dia tidak siapa-siapa karena wong sing ora kanggo fale samong korano iku lahu kedeman apa seon perkara yota dukang den wilang sop apa bisa yota dukang den wilang apa bisa. Kila didawana lahu maring Sidina Ali aili aliin apa didawana ngene mas sunnatullah lalu sunnatullah itu apa kala dawa sapa Sidina Ali termasuk sunnatullah iku kitmanu sirri iku ngrahasiano rahasia atau nutupi rahasia bahwa tiket manusiri kuma perkara akhfa kang nyamar rohu ing mas sapa annasu manusa anil hadisi saking bakas inta saksin nalikane ana ing sandinge wong. Fakit manusiri mengkoti nyimpen rahasia itu wajib pun wajib. Ya termasuk kena tahu dosa itu, nah isek mungkin itu rasa diceritakan orang dia. Kecuali ditegdir kepeksa, ditegdir kepeksa, kue konsultasi baik kiai atau sopo, tapi nak ditegdir, enggak. Ya enggak, karena kit manusiri ya, menrahasiakan rahasia itu termasuk apa? Sunnatullah. Mulane masyhur tengene hikam ana dawuh innama akromaka man akromaka fa innama akromaka jamilu satri falhamduliman sataroka lesalhamduliman akromaka dadi ma akromaka man akromaka innama akromaka jamilu napa satri falhamduliman sataroka lesalhamduliman akromaka wong nganti dimulyakno wong liya ora krana wonge sampurna gak mergo ditutupi ape mbek Allah. Umpama epe ku dibuka Allah wong ra bakal ana sing mulyakno kabeh. Falhamduliman sataroka sing perlu mbok puji ku zat sing nutupi epem. Ora kok wong sing muji kuwe, mergo sing muji kuwe wong kebodhon kabeh, paham nggih? Wong sing muji kuwe wong kebodhon kabeh. Sing hakikate kuwe dadi dipuji wong liya mergo kersane. Wis contoh paling gampang ya ngaten kuwe di bojo sawangane harmonis dal ning atimu iku rawang ayu yo kepikiran tenan bojoku tok sing eleh. Kowe kadang didolani wong yatim, didolani kiai utawa didolani wong jaluk. Sawangane ngekeki tapi bareng ning atimu wong iki meneh. Tapi dalah ora konangan omong ngam sing ngene iku. Sing konangan monggo-monggo matur nuwun rawuhe padahal ning atine iku. Lah kok sing mbok gawe kadang muni matur nuwun ning atine sugeng ngekeki mok sakmene. Dadi iku wis masalah-masalah sing kita ora pernah selesai. Di Kalau gue ngaji isuk-isuk ini gini, ya ngaji apa? Kadang-kadang ngaji kok isuk-isuk ngaji ini kok orang ganti waktu. Serono bare, tapi apa iku duwe adat, kowe elek ngono iku ya kabeh ditutupi. Mulane adat Allah paling menonjol utawa sunat wa dalam nutupi barang sing elek. Mulane disifati sattarunil uyub, apa iku zat sing nutupi. Lah api Allah meneh nak ana wong buka elek iku apa ora seneng. Misale kowe zaman kuliah pacaran, terus kowe tobat kandha anakem, dong yo pacaran koyo bapak ngene ya elek. Api ora usah ngaku. Bapak dhisik pacaran to ora? Gak lali. Bapak jawab terus gak. Paling gak iku wis pokoke gak di mata tertentu meskipun yo. Tapi kowe kudu menikah, wajib gumene apa? Gak. Ya bapak dhisik kuliah iku bener to ora? Bener. Mesti bener iku nek ora kampus yo tok, waro-waro yo tok pokoke. Maksudnya bener ora kok ideal. Kok buka app iku padha karo kalau terang no tengi ihya, kalau mau detail masalah ni tu, rumah no, awas ya nak beliau. Imam Ghazali juga ada bab tentang satrul uyub atau satrul dunub menutupi dosa atau woi. Oh, lain terang no detail kan, hebat dengan Imam Ghazali. Kalau terang no, mau rumah no tapi aja jadi modus ya. Pokoknya ilmu tapi aja jadi apa? Modus. Misalnya ada orang itu pernah ngambung wedok sing ra mahram atau pacaran. Utawa tahu bodoni wong, utawa tahu apalah maksiat. Terus dia atas nama jujur tobat dia pidato bahwa saya ini pernah zina, pernah maling misalnya dan sebagainya atau kondo wong dia. Itu tetap salah. Kata terus dia mengutip dawuh Kanjeng Nabi nyeritakno ning hadis qudsi banyak kata Kanjeng Nabi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku itu gampang disepura pangeran asal ora mujahirin wong sing etokno dosane. Terus Kanjeng Nabi ngendikan wa inna minal majanati ayya amala rajulu amalan bilaili wa qad bata yasturuhu rabbuh. Terus dene wa qad asbaha yaksifu satrana wa rabbi. Ana wong bengine dosa mbek Allah ditutupi tapi esuk-esuk cerita dhewe ning wong liya. Berarti dia nutupi tutupe Allah. Kemudian itu dianalisis oleh Imam Ghazali. Di antara analisisnya adalah fa inna wa ta'ala lam yuhibba atau yakrohu zuhurul ma'asi. Bibi Allah itu rasa seneng anane maksiatku ketok. Artinya ngeten, nak kue cerita nak masa lalumu tahu pacaran cerita anakmu. Berarti kue ngetok no maksiat neng anakmu. Pilihannya adalah satu anakmu jadi kepengen niru bapak tahu maksiat aku ya maksiat. Dua sing biasane anakmu takzim neng kue itu diganjar jadi rapati takzim mergoroh elek elek. Ini tidak bisa dikatakan kategori wong aku jujur. Apa artinya jujur kalau sesuatu itu matur? Artinya kalau enggak mendesak cerita, enggak usah cerita. Kecuali hak adami. Hak adami sing terkait wong liya. Jadi misalnya kaya kula diutang Mustafa, terus saya mau mati, mau enggak mau harus wasiat ke anak saya. Atau ke muhibbin saya, orang mencintai saya, aku tulung nak mati, utangku sahur dengan Mustafa. Karena ini mendesak, mau tidak mau harus diselesaikan. Eleng-eleng ya. Ini karena banyak orang yang salah nih zaman akhir. Ono wong sok jujur terus cerita masalah, nih cerita dosa nih. Kok sok jujur nangis. Ini dalam syariat dianggap tidak baik. Karena kalau itu diceritakan, berarti buka tutup sing Allah ngersakno itu tetap tutupan. Gini gue satru mas. Terus dua sunnatullah dalam fisik. Orang sepakat bahwa dalam tubuh kita itu ada taek, yaitu yang weteng. Tapi nyatanya Allah mendesain taek sedemikian rupa rakyat. Wedok weteng wong wedok ya seneng. Kok jijik mergailing taek. Mereka ditutupi. Wedok irung ya seneng. Padahal ada umbeli. Kok delok weteng ada taek. Delok kulit ada darah. Artinya Allah dalam mendesain makhluk pun punya tradisi. Sing ora pantas didelok, ditutupi. Allah wajibnya nutupi aurat. Ora ke jujur wae udah. Dadi nek ana wong khilaf-khilaf ngetokno maksiat kuwi jujur-jujur mbahmu. Lah padha-padha jujur ke udah wae. Kowe yo duwe aurat. Itu Imam Ghazali menjelaskan sekian detail. Nah, kitab ini termasuk ikut menjelaskan itu di an dari Sayyidina Ali wong kok ora disunnatullah iku ora dianggap wong. Termasuk sunnatullah adalah kitmanus sirri. Sing ora perlu diketokno ya ora usah napa. Gitu. Lagi dunia gue serusak neng TV kono konsultan psikologi yang beruang cerita problemnya kadang gaya-gaya yo delok santri delok Bareng dijawab dari hebat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya wis. Ono mergawe enak, konsulane dibayar, reporter itu aku entuk apa? Kowe muni yo nyalai syariat. Mulane dawuh Imam sapa sing aran hikam napa ma akramakaman akramaka sakjane mu inna ma akramaka jamilu satri. Falhamdulillah sataroka wa alhamdulillah akramaka. Wong nganti dimulyakno wong liya iku mok sitok kuncine epe ditutupi Allah. Umpama epe dibuka Allah wis akeh paling top sak Indonesia lah, tetep ra ono sing mulya. Sing mulyakno iku zat sing nutupi kowe, ora kok wong sing mulyakno kowe. Wong mulyakno iku kebodhon kabeh. Diundang presiden, diundang pejabat-pejabat, makasih rawuh masalah sing. Pejabate ngono, mikir negara kendak diundang. Kyaine ngono. Undang kiai pendak buta, dan pada geremeng ya, tapi bariku ya pada kayak jos-joso ya. Tapi ngono apa yang menurut saya keliru sedikit ngono itu rasa dibukas pak. Tapi apapun itu, ya semua itu sunatu waktu ditutupi. Terus kedua sunatu Rasulillah itu mudaroh linas, mudaroh itu orang cocok lah itu ibu-ibu cocok, ya maksa cocok. Iku juarani ra jujur, berarti Nabi gak jujur, ulama gak jujur. Orang cocok lah aku tu ngempet. Biar di antara ciri khas wong apik aku ngempet. Jadi mana rata-rata ulama-ulama itu ambek maling ya apik, ambek bajingan ya apik, ambek sapa ya apik. Mereka wong ora oleh nyetakno kecewa ambek wong. Wong ora oleh nyetakno kecewa ambek wong. Jenenge mudharah. Nggih mudharah niku ketok nyenengno wong liya. Salah contoh yang ngempet. Iku sunnatu Rasulih. Napa sunnatu? Nabi itu tidak Abu Jahal ya rawuh, tidak Abu Bakar ya rawuh. Nah contoh yang mangkali pol tapi orang itu disebut wakul linnasi nabo husna. Jadi yang gerbek wong sopai nak iso ya. Jadi masalah-masalah yang wong wis doh ninggal loh. Saya kira wong itu rapat iso ngaji sidi-sidi. Harus tegas. Mendalil kulil hakka walau kana murran. Hadis itu ya tenan tapi kejadian itu hanya berapa kali. Tidak selalu dalam konteks itu kulil hakka walau kana nabo. Murron seringnya wal yakti ilan nas mayuhibu antuk ta ilaihi. Kau nak ketemu wong kudu koyok kue ngarepno sikape wong liya ning kue. Misalnya kue ketemu wong liya kan seneng wong liya ku senyum baik kue. Ya kue aja kok merengut baik wong kue seneng disenyumi. Kue nak moh diganggu wong ya jaga gu wong. Wal yakti ilan nas mayuhibu antuk ta ilaihi. Kue ku ketemu wong dengan sikap yang andekan sikap itu dari orang lain kepada anda ya seperti itu. Berarti kamane kira ben dihormati wong ya kudu napa hormat. Ben disenyumi wong ya kudu napa senyum. Ya dene salah kaprah. Wa alasane Imam Ghazali fa inna Allah taala lam yuhibba ayyat napa dhuhurul ma'asi. Allah iku ora seneng ketoke napa maksiat. Dadi Allah gak dadet maksiat iku ditutupi. Mulane maksiat pas aku zina iku sampai 4 kali Rasulullah itu gak nerima. Pertama iku ya Rasulullah tohirni, sucikan saya. Kenapa ma'is? Karena saya habis zina. Bariku takok Abu Bakar, hala satar tabi delik. Mestinya coba cerita wong liya. Umar ya begitu. Hari kedua matur lagi ya Rasulullah saya sucikan karena saya sudah zina. Malah Nabi takok tangga-tangganya mu'ad. Sinten ma'is. Karena tangganya ma'is takok. Afi aklihi se'un. Ma'is sejak waras. Nabi buatin kasar kok jenengan. Apa stres di nomor rata? Kok Nabi lucu. Afi aklihi seun. Bila afi ada masalah dengan akal Imam Isbuten. Jadi yangnya waras. Sampai ekor 4 kali Nabi dipaksa untuk melakukan rajam. Terus Nabi dirajam. Sebab itu ulama-ulama Indonesia sing saiki disalah no ekstremis itu ekstremis sing salah. Jadi Indonesia enggak tegas gini-gini. Dulu Ma'is dirajam itu pilihannya Ma'is itu saja sampai 4 kali ekor. Andai kan subutus zina itu langsung menjadikan rajam, harusnya Nabi pertama kali ma'is ikrar langsung semangat rajam. Ternyata berkali-kali Nabi malah a'radu anhu tiap dilapuri napa mengu. Mengune Nabi ku takoke ku cek engko nang ngipi tok is. Mboten nggih tenanan. Malah takok engko nang kowe ngambung tok. Mboten nggih ngantos. Dadi Nabi ku gak siap mendengar itu sampai 4 kali. Lah wong Islam ekstrem saiki ora kok ora trimo ora siap. Golek-golek ana-ana. Nanti saya itu serempet terus alasannya tegas loh tegas ya zaman akhir wong macam-macam tapi nak ijek mungkin kita ngomong ahlul ilm nak ijek mungkin nah contoh kita ya anti zina Kita anti zina iku ora kok semangat ngrajami, pipi zina iku elek. Mulane bener pangeran wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a napa. Sabila zina iku elek banget aja lakon. Dadi sing penting ku kita mendidik masyarakat anti zina. Aja kok wong iku nganti ana zina, mergo ora ana rajam, cara ana rajam, ora ana wong zina. Ya ora ngono nak wong waras tenan, wong nganti zina mergo ora takwa. Nak takwa ya ora zino cek seneng ya negakno hukumnya pengen tak wali ya. Munggu hukum rajam ditegakno ora no zino. Hukum iku bener to ora tetep ana sing rakonangan sing bener ngene lho. Munggu ana takwa ora ana zino. Dadi sing penting perangkat takwa atau perangkat menegakkan rajam. Perangkat takwa. Wong pangeran dawuh ku wala taqrabu zina. Carane ninggalo zino kuwi keyakinan innahu kana fahisha wa sa'a napa sabila. Podho saiki ana wong maling, ya mergo ora takwa. Aja kok muni ngene, gara-gara enggak ada potong tangan, akeh koruptor. Lah misale saiki ana potong tangan, tetep ora kecekel kabeh. Lah tapi nek ana takwa wong iki ora nyolong. Dadi pangeran ku gawe rumus donya kabeh, dawuh Nabi at-taqwa huna rumuse donya iku takwa, ora kok negakno hukum. Lah tapi ngomong ini wis ora populer. Kalau kula wis dadi goblok sampean akhir. Terus malah goblok ngono ae. Ora kula niku wis gak bantah-bantahan wong ngono semua. Yo dukungan kowe kowe model ngene iki. Kaji ya ngobar mulai aku terus. Terus kita pe tak kok dhuwur lemari kok karek rong dina lagi takok-takok piye ngaji Gus Pak kapan ngaji meneh. Dari kula ada kepikiran gawe gerakan pengaman sunnah Rasul yo orang kowe ora jenggoten yo ora cingkrang nyatane. Wah, ngel ngadeni kowe kok angel. Wis wangel angel angel wis pokoke ditampa ngono wae no. Tiap ngaji ora roh halaman iku pancen. Tapi wis ngono wis pangeran ngersakno kowe ngono. Kowe rasa mbok gedhi ngil rumang samu kelakuanmu ngono kersane apa? Kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke wa ma ta sa una illa ayya sa wa wis. Akhire dia ini yang ngempet kecewa-kecewa lah. Lah ngempet iku sunnah Allah. Sunai Rasul, itu wal kadiminal, waizo wal afinanin. Ngempet itu barang apa? Saya itu wong gerakan kudu tegas. Ngempet itu malah akhlak sing apa? Bujuku tak tegas juga. Wong rasa bener lu masa mu tegas itu sunai Rasul. Ngempet itu sing sunai Rasul. Orang kok tegas? Nak kono kue tegas terus saya ditegasi. Tiap bulan kudu ngake duit sama ini malah loro. Paham ke? Kue tegas ditantang. Ya mas, aku nurut sampean gak tau metu omah. Nek jek nglayani tak layani. Tapi nafaka lahir batin cukupi ngene-ngene cukup. Malah tak kobal opo nafaka kok tak kobal ya kae. Aduh wis sedek tak keloni ra gelem lah, tapi aku aja kon nuntut nengke nafaka ya semu beras mbek uyah. Oke. Malah penak no. Ya eling-eling di antara kebenaran apa wal kadziminal ghaidho ngempet muring-muring. Nabi nanti dawuh la tahdhab falakal jannah. Tadi riwayat sempurnane iku la tahdhab farad damirar faqala la tahdhab. Nabi terakhir ngendikan la tahdhab falakal jannah. Kowe ojo gampang muring-muring falakal jannah. Insyaallah ki mlebu napa? Swarga. Kabeh nganggo ilmu. Wakil lan dindawono ning Sayyidina Ali ma sunnatur rasul. Ma iku te apa sunnatur rasul te sunnahe rasul. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali ya iku al mudharatu linnas. Ya iku ngapiki manusa. Mudharah ku apik. Apik sing sangka kecewa iki jenenge mudharah. Ya ngapiki wong sangka kecewa iki jenenge mudharah. Nah ihsan iku dari awal kaya apik. Cek kecewa ora kecewa jenenge ihsan. Tapi nek kowe sangka kecewa ngempet terus tetep apik iku jenenge apa? Mudharah. Eling-eling ya. Dadi sangka kecewa kowe tetep apik iku jenenge apa? Mudharah. Kama kola kaya oleh dawana sahabu ba'dun sebagian ulama wadarihim matum dafi darihim wadari lan gawe rido sirohim ing wong akeh matum ta selagini ono siroh iku fi darihim ing dalam omai wong akeh rubalin malik ya wadarihim song kata mudaro daro yudari mudarotan wadari lan gawe seneng siroh tong gawe nyenang no sirohim ing wong akeh matum ta selagini ono siroh iku fi darihim ing dalam omai wong akeh wa ardihim lan gawe rido sira ing wong akeh madun ta selagine ana sira iku fi ardihim ing dalam bumine wong akeh iki ngendikan karo ulama kenes rumana engke kuwi pokoke basa-basa wa darihim madun ta fi darihim dadi dari pertama fi'il amar him niku maf'ul be. Sing kedua dari ku ya dar omah iku him mudhof ilaih. Wa dari him madum ta fi dari him wa ardihim madum ta fi ardihim. Dadi ardi ta mriki fi'il amar him maf'ul be sing fi ardihim kedua iku ya bumi tenan apa? Ya kok ana ulama ngomongane. Wes kira kok bermikir wa dari him madum ta fi dari him wa ardihim madum ta fiardi semua apal no raiso ngelakoni yo nama apal no nara iso apal yo dieling eling nara iso sembarno wa dari himatum ta fi dari him wa ardi himatum ta fiardi wa dari lan nyenang no siro him wong akeh madum ta selagi ne ono siro ku fi dari him ing dalam omahe wong akeh wa ardi lan ngridak no siro him ing wong akeh madum ta selagi ne ono siro ku fi ardi him ing dalam bumi ne wong akeh sik kumpul wong akeh yo nyenang no wong piye-piye kowe nek arah disenengno wong yo ngrem wis kalau ceritanya gitu, terus kayak daging kurban itu tentang ikhya itu ada keterangan umpama kepeksa ke di tonggo wong kafir, pastinya ya oleh tapi nak ada faham tertentu, kayak Mustafa ini yang menolak ngoten itu, ya oleh kemudian itu kiai berhak ijtihad maksudnya contoh salah tapi ya semua pangeran kersane ngono. Jadi ana ulama ditakoki nek daging kurban kula tak kekno tangga kula sing kafir angsal. Jawabe ulama iki angsal. Tapi angsal iku maknane ora kok terus dadi syariat sunat iku mboten. Angsal dalam bahasa disiplin ulama iku beda. Angsal iku ndak harus jadi syariat. Mustafa seneng angsal iku harus jadi syariat. Tapi angsal. Alasane ulama tadi sampean goleki teng Ihya bab jiron, mlebune ning bab jiron. Wong iku nduk dari Nabi al-jiran itu jiran itu lahu salah satu hukukin ada yang ditelung hak yaitu tanggamu, ya dulurmu, ya Islam. Jadi kayak kulo ditonggo kakak kulo ditonggo adik kulo itu berarti salah satu hukukin dia punya tiga hak Islamnya sama ya dulur, ya tonggo ada tonggo yang mau duwe hak loro yaitu Islam tonggo, tapi orang apa? Dulu terus terakhir ana tangga sing mung duwe hakun wahid nggiku tiyang kafir tapi piye-piye duwe hak wong napa tangga tapi ilmu ngene iki serat terkenal guys ya. Dadi nah, terus kadang-kadang wong mikire ngene lho daging kurban ku tak korup mosok tak korup dikekno wong kafir ya. Ya cara berpikir jangan seperti itu. Saiki kemungkinan wong kafir tertarik Islam nak kowe medhit apa lho mesti aku takok. Nak diwalik ngono lho iki. Gak jawab ae. Ada menengae Mustafa. Wong mikir aja saara. Mikire mau takorup iku barang apik kok dikekno wong kafir, wong elek. Lah iki misale ana maling, penggaweane maling terus tanggamu. Kemungkinan dekne tobat ku nak kiyaine apik apa nak kemayane sinis. Ape. Dadi wong yo mikir diwolak-walik, aja mikir mosito. Dadi ora nyindir sapa-sapa, benerno ilmumu sing sete ku salah wis men rolinge ku piye carane nata, cara kowe gawe puzzle iku wis wis mbok walik ngono lho, paham. Skliru ilmumu wis. Mulane ana terkenal Kanjeng Nabi ku mek wong kafir ku ya ape. Sampai wong kafir yo bingung ape ngelarani Kanjeng Nabi, kok apike ngono. Mereka ya semua semasir. Abu Jahal ditakoki, cara kowe Muhammad bener. Ya bener aku ora tara dekne bodoni. Lah kok aku ora cocok. Mari dekne mimpin, aku kesaingan yo jujur. Tapi nanti takoki dekne muni Muhammad itu apik. Ya tau dibodoni ora tau. Ambek kowe apik, ya apik. Lah kok kowe randut, lho masalahe rivalitas apa? Rivalitas mung disebut hasadam min inti anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian ayat malah apa qadna alamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Muhammad kowe khusus anak dikomentari wong kafir. Jawi apa fa innahum la yukadzibunaka, orang kafir itu ndak pernah nganggap kamu bohong. Mereka tahu kamu itu orang benar. Mereka cuma mau anut perkara ana rivalitas kepemimpinan. Terus pertimbangan kedua gini. Kena orang ngekei wong fasik, orang ngekei tonggo sing fasik. Cek fase kuku, cek nyun sewu maling, cek koruptor, cek kadang nyun sewu misalnya kafir. Gak tau ngekei, jebule malah kue dikei. Malah sini sini uang. Uang pegawaiannya kok entuk wah air atau metu, malah camah tau orang. Kue ditonggo rapati sholat. rapati sholat penggaweane macam-macam. Nah anak-anak diundang, apa diundang tiga ijajan. Senak berkatan kowe tiga berkat paling akeh. Kowe nomor go di tonggo sholat anak menawa barokah tiga akeh. Kowe ora tau ngekeki alasan iku maksiat. Terus tetep citrane iku wong sholat wedhe. Penggote mlumo. Iku malaikat Jibril lagi ngiki piye dunya kuwale-wale. Sholat medit. Meskipun dhewe dalil mau saya ndak mau nolong orang maksiat. Medit iku wis maksiat lho goblok. Dadi medit iku wis. Mana-mana. Ora usah ngono ya. Cuma dalam konteks korban tiga orang kafir, ulama ngendikan labak saya, itu rapopo. Yang mau kadang ngono hakul ja, tapi gak perlu jadi syariat. Saya ulang lagi, gak perlu jadi syariat. Labak saya itu yo labak saya. Kamu datang ke rumah orang kafir gimana kalau hakul ja? Ya labak saya kira usah jawab sunat, apa? Labak saya. Ini ulama memang cara ngendikan seperti itu, apa? Masyur itu. Asma itu punya ibu yang zaman itu belum Islam. Tanya ya Rasulullah, saya punya ibu yang belum muslimah, lalu saya harus bagaimana? Terus Nabi yang ngendikan, kamu harus menyambung dia, bagaimana itu rahim kamu. Nah, makanya disebut wa in jahadaka li tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, tapi tetap wa shahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi kekafiran itu tidak bisa menghalangi haknya orang tua untuk kita hormati. Begitu juga haknya tonggo untuk sakadare dihapi, hak konco, semuanya itu ada kadarnya. Tentu terbaik adalah haknya orang tua. Tapi ku bukti bahwa kekafiran itu tidak menghalangi untuk orang lain berbuat baik. Cuma karena kita ini orang soleh, umpomo iyo apik mbek wong kafir. Utawa umpomo iyo kita apik mbek wong fasik, niati nak menawa dadi islame utawa dadi api. Tapi iki ora usah dadi ajaran sing mbok ganggu pikiran nem sing ya ora usah ya biasa wae. Cuma pikiranmu ben roh nak utekem iku bulat. Gak diterang karo ku. Ngeset Islam dhewe, Islammu mbok set dhewe ora kok anut dhewe Nabi. Lah kan rapal hadis, akhirnya anut pikirane dhewe. Anut dhewe Nabi kok tonggo di piro? Jenise telu, ana sing ditolong hak, rong hak, sak hak. Nah, pertama iki tolong hak iki apa? Tonggo, dulur, muslim. Terus kedua, muslim, tonggo. Ketiga, kafir, tonggo. Itu berarti mau duwe hak wahid, itu hak kuljar, no? Jadi, ini pokoknya ini, wa darihim ma dumta fi darihim, wa ardihim ma dumta fi ardihim. Wakil alantin daun apa ini? Ma sunnatu awliya, ini wong yang mikir, ini dari orang Islam yang NTT. Dari kancaku yang Islam yang Papua, ya bingung kan. Piye Gus hukumin nekani Natal? Jadi aku mendingin. Nak neng Jawa aku jawab muni haram. Nah tapi sih takok kue. Ini kiai teng Papua. Lihat dia nengkira takok. Nak Idul Adha, nak Idul Fitri, Idul Adha. Iya ngomong yuk bantu ngerasi imajin. Yoro antenan yo doy lah. Yo nyumbang nabi butuh. Lah mau pak pun pas di acara kita gak nyumbang. Raeli Gus kecil. Terus aku yo butuh Gus. Nak nganti aku rapi. Super koro Gus. Mungkin nengi minoritas. Ojo jawab haram lho dene takok ngono. Dene hukume wis ngorder. Piye, Dek? Ala menah pertanyaan ngene iki kisah nyata. Kulo dikonco mubalek teng Papua. Wong Papua nyuwun sewu kan nak ning perapatan iku do nyuwun sewu sebagian yo mabuk-mabuk. Tapi mayoritas sing wong ning negara kono. Iku nak dene ape pengajian antar kabupaten, waduh. Iku kan mobil itu kan ono geng-geng ning Jawa itu sik ada to geng-geng teng perapatan terus gagu-gagu wong liwat sing rambuté dipilok, diping macam-macam. Abek mabuk-mabuk. Iku carane dikei dalan apa? Nah dekne nggo bir. Dadi dekne pengajian tapi nggo bir. Mergo nek ora nggo bir ra iso liwat perapatan iku. Terus takok, Gus. Hukum ini kei bir piye? Iya kan dadi iki. Ana kula nu seneng de kiai. Kula nu kiai tenan dadi wong macam-macam umat kula iku. Ono sing kok Mustofa kabeh haram. Akhirnya rezekinya haram bisa lah. Lalu untuk kafe haram hari rata seni rezeki. Ono sing kafe lu halal ya macam-macam sing untuk Islam kota jurnalis. Ono sing ibadahnya ku ikhtiar tapi akhirnya rasa mikir gua popo dipikir akhirnya rada jawaban. Dia takut ya. Nak gak gua bir. Dia nih yo pinter. Nak whisky ku haraman gus. Bir kan sedengan. Dengan cara dia lho, cara aku nambuk jajal. Gubir. Manggo harus ndualan dalan ya. Gak iso liwat nih. Dunjali bersito liwat ya. Baru ku pengajian dan neng desa sing dituju. Piye gitu ta? Jajar aku takok hukume ku piye? I'ana alal maksiat apa i'ana ala pengajian? Gara-gara bir iso pengajian. Berarti ngeke ibir itu nulung iso. Apa diwale? Gara-gara ngeke ibir wong dia mabuk. Sing ngeke kiai. Kiai dino ngapa pidato? Piye gitu? Ya aku takok ke aku takok apa sebab lakok ini gempur ke sini aku butuh butuh buat jawab terus ono sing dukung aku sebab lakok ini pun iya gitu ya mas orang kue halal tak haram haram mesti dia nak haram rasa lima tenar ini perapatan mung Papua ini daerah bisa nih. Ya mlane ngaji. Ya kowe ora perlu dijawab, ora usah fasal masak ngono mbok fasal masak. Ya ora usah. Yes, gemeng-gemengan ngono ae wis. Dadi wong iku yo mikir, wis manjen yo angel tenan. Mlane Rasulullah nate digugat sahabat mergo ana wong pegaweane maling. Takok ya Rasulullah, kula niku Islam pun lami, ki salat tapi kok ijek maling. Sahabat kepingine Nabi tegas, ambil Nabi jawabing. Mendel mawon Nabi itu sih. Tapi kecek sholat. Yus, penting kecek sholat. Sahabat terus kecewa ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak tegas melarang dia gini-gini? Sayan ha huma yakul. Dari Nabi sayan ha huma yakul. Engkau angger wis keseringan sholat. Suwi-suwi ku dihalang-halangi sangka sifat ale'e oleh sholatnya. Jadi kita ini punya sekian khazanah, ana fikih tegas iku ya sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana fikih ngenteni, fikih maknane iku memahami agama. Ana fikih ngenteni, misalnya ana mahasiswa mlete kadang liberal, kadang senang LSM ya barno wae, enteni tobat, yang geris tuwek ra wiridan dhewe. Ana wong kita itu ngaramno wiridan wae geris tuwek, duwe ngalami kekeringan rohani ra wiridan. Iku jenenge fikih ngenteni, apa? Oke, ngenteni. Kalau aku ini yang ngenteni kue. Dene orang tok-tok ya ngenteni wae. Engko mati ra anteng dhewe. Wis ra iso pola. Dadi Nabi ku kadang iku ambek wong bulat-bulat ya kok. Ngenteni itu tidak semua sunah Rasul tak tegak ya ngenteni. Mulane wong tukaran mbek bojo bareng ora perlu mbok tanggapi ngenteni. Jane iso wae tukaran wong wae blonjo. Ngenteni wae. Engko bengi nyatane ya sabar. Nyatane sing tukaran ya do anak ya akeh. Iku jane fekeh ngenteni ya, Pak. Fekeh. Ora usah mbok tanggapi malah pegatan milik bojone ge kangelan, malah repot kabeh, malah panjang, malah napa? Dadi fekeh ngenteni iku ya ono dewe Nabi sayan ha huma yakul. Engko anggere keseringan salat atau tobat tadi. Mane ge kata mantan preman tobat, orang tobat malah langsung jadi ulama DKI piye gitu semua. Kelasnya langsung menculat berarti mau wong tobat langsung apa? Wah, mak piye gitu saja. Betul dia mantan macam pangeran yang mungkin lah ya pangeran yang mungkin lah. Nah, itu ada wali sih berkebar ngincer ngomong wedok ceblok malah jadi wali. Karena itu pingsan, wapok tobat jadi wali. Gara-gara tahu ngincer ngomong malah jadi wali. Tapi rasa jajal. Kenapa kok jajal? Jajal ceblok ke mati pas Allah tiba. Seorang wali malah. Ya dadi wadarihim madum ta fi darihim wa ardihim madum ta fi ardihim. Terus wakilan yang didawana apa ngene mas sunnah tu awliya ima iku te apa sunnah tu awliya iku te sunnah para wali ni Allah. Kala dawa sapa Sidina Ali. Lalu tradisinya wari itu apa? Ihtimalul ada iku yang ngempet piloro anina si saya menusuk. Khasih wali iku ngempet. Kecewa ambil uang yang ngempet. Kalau nanti didawi bangun pas badai wang teng Jogja. Kalau kan dapat nanti boyong, kalau eh moro Yogyo, serau sama di boyong, kalau sebab ini Yogyo, serau sama di boyong. Pokoknya kumpul uang, jadi kiai ku kunci nih situ, jadi ngempet. Jadi udah memang pokoknya jadi kiai ku ilmu nih masih tahu. Ngempet. Kecewa be uang yang ngempet, be bojo yang ngempet. Kak ngempet ya repot. Nah, itu mergo sunnatul awliya, itu ihtimalul ada. Anin, yes, sunnatul awliya, nopo ihtimalul ada. Ora ana ning kitab nasakh libat sunah wali apa tegas ora ana sing ana ihtimalul adza anin kowe mung ngandel aku wong ngandel wong-wong nek nang ngandel aku ana kitabe nang ngandel wong-wong ana omongane tapi ora ana kitabe mau geger ya jelas masunatu awliyahi ihtimalul adza orang ono ning kita masunatu awliyahi tegas oh. Orang ono sing ono ihtimalul adza aninas ngempet kecewa aninasi saking napa manusa wakanunan ono sapa wong akeh ning domire domir dadi fa'il man tegese wong koblana kang sedurunge kita wakanunan ono sapa wong akeh tegese man iku wong koblana kang sedurunge kita minal umami sanging pira-pira umat iku ya tawaso na iku saling wasiat sapa mang koblana tawaso ya tawaso tawasian ya tawaso na iku saling wasiat sapa mang koblana ayusi tegese paring wasiat sapa diun sebagiane mang koblana badoni sebagian sing liya bisalah sik isolin kelan telu pira-pira tingkah wayataka tabuna lan saling nyurati sapa mang koblana biha kelawan ikilah salah sisi solin air siru tiksi ngirim sobat dium sebagiannya wong ake alkitab bata ing surat bidil kasalah sekalan mengkon-mengkon itu ilah badin mani sebagian mereka saling kirim surat saja nih oleh saling wianan tapi kudu barang ape jadi mulai wong disini ada barang ape saling kirim apa surat orang saiki saling wianan tapi dalam hal kebaikan ojo kok galau di wianan sumpah di wianan problem mbek bujuk wong sarap stres orang-orang Faman mongkote lafat man koblana iku badalun jadi badal minis mikana sang isi mikana angin iku sangko isi mikanu jadi nak moco kanu ono sopo wong akeh rupane wong akeh man kob gimana saya nawawi kono ono wong ono kok di Eropi khawatir wong ra iso moco ngis wong seudah nih jadi kiai-kiai nak sing alim nanti saran terang no awak didanggap goblok nanti terang no jidik-jidik cebule tenan wanyum gora dikono no jura roh tenan Bazi baru apa ya bahan bono nak cerita bahan bono nak cerita pulang. Bapak ibu hak nak aku sinau sarah udah mau sinau udah sarah sinau aku mantan tapi sinau sarah tak mau mikir. Jadi agar mengaji sorokan kitab sarah itu delete no. Jadi saya buka kitab dobelan kangelan wah nyoro itu. Saya kira orang agar sinau itu langsung ngaku sarah tadi nak. Wong saya kira mau cemu ini udah pinter mereka langsung sinau iana. Jecel mu en lawaran tanpa pertolongan iana. Nak bulat tora kira-kira. Guayane nak ning mejawe mu entok tampo ya ana wis sinau se kang ngono tak kobala wae ah malah kula ora ngandel iki zaman akhir ora ngandel oh gaya tok pemene sing maca jalalan oh duwe dokumen apa jembroke ku ya dadi dadi ajane nak lanang tenan wis sinau tampo sarah niku sarah iku pemene muin sarah iku wis duwetel tenan sak Eropa sak klirune takbir diterang misalnya mungkin kok rodok keliru gaya takbir diterang wal aula hatfu takbir itu mesti ini domirku dibuang mari bulat ini komentar akhirnya gue ngerti oh jubli domir ini bingung no panjang api era ono lagi rode semeneng ini tadi nah jadi ya anak itu ya nyarai tapi sering komen ya mesti ini domirku dibuang kadang fa ya dikalah no mesti ini kira fa tapi wawu ya di komen dan sarai ya panjang salim-alim ya wong itu butuh koreksi. Jadi aku sunatullah, enggak ada masalah, enggak ada. Nah, koreksi pun kok ya dikoreksi menang. Ya, oke, sarah. Bareng ono sing nyarainnya, bila sing disarai pertama, ini malah sing disalahno. Jadi akhirnya tiga wong sing sitok matan, disarai, dikomeni. Terus sarai dikomeni menang. Akhirnya komen-komenan. No? Sing masyur gini, kalau tak ceritanya, ini tabaruk, bulan suci Dhul Hijjah. Dhisik kitab pindho jeneng kitab Mukharrar karangan Imam Rafi. Kula niku alhamdulillah istiqomah ngaji mek lari-lari sarang niku kitab mahal. Sorogan dados kula niku ngeling-elingan kula lagi butuh kitab itu. Kitab Mukharrar dikarang Imam Rafi. Jenenge ya wis apik Mukharrar sing wis diteliti. Nggih manane tahrir iku diteliti. Mulane nek ning kene musyarah-musyarah basal masalah ana lajnah napa? Tahrir manane lajnah sing neliti. Biasanya wong ya wis anteng-anteng mus wis jenggoten anteng terus ana sak musawirin. Mukharrar iku dikarang Imam Rafi'i. Sakwise iku ana generasi kacek sitok, ana wong top jeneng Imam Nawawi. Dikomentari Imam Nawawi. Dianggap kadang-kadang dari 100% sing dikomen ana meh 40%. Takbire salah kek hukume. Salah, dianggap melenceng sithik-sithik. Dinggo disebut kitab Minhajut Thalibin. Orang minhajul abidin namun minhajul tolibin. Minhajul tolibin suatu saat ono wong alim alama syekhul islam jenenge Zakaria Al-Ansari. Kitab itu rada kecewa ini. Maksudnya kecewa itu sering dikomen. Dirubah jenenge orang minhajul tolibin namun minhajul tulab. Ya mau dileh ngono ae. Minhat itu bisa diganti manhat. Tolibin jamak ya bisa diganti tulab. Mergo tolib bisa jamak itu tulab. Bisa tolibin kaya kafir, kafirin. Kadang dijamak no kufar. Komen deh. Terus Zakaria Al-Ansari gaya Wahab kudu disarai be ulama-ulama. Dia ini korban dikomeni. Dadi ku yo ulama dhisik yo komen-komenan dong. Mergo apa nggih? Sesuatu sing gak mansus. Nak ana ning Quran hadis iku ora jenenge mansus, iku ora ngarah ana sing komen. Mergo mansus, mansus iku ana nase secara eksplisit. Nggih mansus iku ana nase secara tapi nak ora ana nase secara eksplisit iku nak kowe waras, iku mesti ijtihad. Nak ki waras. Lah pas ijtihad iku mesti rawan saling komen. Wong jenenge ijtihad napa? Saiki sampean tak bedheki misale Imam Syafi'i cek urip, Abu Hanifah cek urip, umpama cek padha uripe. Allah kan ngendikan ya, fasya musalasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza ruj'atun. Mulai di antara kafare wong haji ku poso 10 dina. Sing 3 dina pas masih musim haji. Sing pitu idza ruj'atun. Nak kowe wis mulai. Dari Abu Hanifah, orang masih di Mekah, asal ibadahnya kaji sudah selesai, dan dia sudah balik kanan, mau perjalanan pulang, sudah boleh puasa. Piye-piye ngono iku jenenge wis mulai. Kaya wong kaji, wis ning bandara King Abdul Aziz, wis terbang. Cek ning langit lah, takokno Mekah. Kaji Indonesia wis apa? Jawa Mekah, piye? Wis mulai, ngger balik kanan ya. Kula misalnya ning omahe Pak Rumanto, terus kula wis pamit, wis numpak bis ning Jombor, cara Pak Rum gusbak ning wis kondur. Angger balik kanan jenis wis kontur. Tapi jari bojoku. Gusak temu di. Oh cek teng Yogyo. Padahal aku wis ning Magelang. Wong angger mulai cara bojoku yo. Cek lunga. Tapi jari Soibul Bet ning kene angger balik kanan. Mulai jari Imam Syafi'i ora idza rujaktum nak wis mulai yo nak wis ning omah lagi oleh. Poso jenenge wis mulai yo tok. Jari Abu Hanifah ora, jari Soibul Bet sing ditamoni angger balik kanan jenenge yo. Lah ngene iku ora ngarah bar. Paham ya? Paham ya? Kaya saiki kowe ndarani ruhen wis maju ta mundur yo maju sangka Joko di bojo. Loro pisan. Wis maju. Tapi jare wong sing gething. Mandoroti wong sitok wae do sampe mandoroti wong loro. Nek cara wong sing seneng. Wong rabib sitok wae prestasi ora anger wong payu rabib. Apa meneh ping pindho palak. Lah sarai kira-kira ngene kok adu komen ya ora ono bare cara pandang. Paham ya? Paham boten? Lah kitab iki ngene iku. Cuma ning masalah hukum. Ya contohnya paling masyhur ngeten. Imam Rafi iku berpendapat wong sujud anggar batuke nemplek iku sah senajan to sikile rada diangkat. Ya kok sujude wong awam-awam iku ora mboten ditekek napa di napa tekan. Pokoke penting batuk nemplek. Pas yo nopo jenenge dengkule rontok anggang-anggang sah dari Imam Rafi. Tapi aja tiru lho ya, mau iku mau sah. Terus Imam Nawawi komen, pendapat Rafi itu salah besar. Wong Nabi ngendikan umir tu an asjida ala sapati azumin al-jabha wal yaden warubatan wal qadam. Dari Imam Nawawi yo ora jenenge sujud kudu melibatkan anggota tujuh kowe ma'ata hamulin yasirin nopo? Dipet tapi Imam Mahali ku bela Imam Rafi'i, sing bener Imam Rafi'i. Mergo logikane gampang, saiki tak bedheki. Ana wong sujud model salat iki lho, ana wong sujud model salat bathuke ditakok. Terus nyujuti berhala, sikile rodok diangkat. Wis sah dadi wong murtad to? Sah. Wong sah dadi wong murtad kok ora kena sah nggo salat. Berarti syaratnya murtad iku ora ana tapi syaratnya salat. Jadi akhirnya dikomen, komenan. Sampai Imam Nawawi yang terkenal itu sekarang kita majmui. Sekarang kita majmui muhadab jenis Imam Nawawi. Sebadan itu terus jeneng Nawawi terkenal. Wong gerubong jeneng itu Nawawi. Terutama Pondok Sedogiri, wah mayoran Mbak Nawawi. Pondok Sedogiri itu ngapa lo jeneng mereka itu gampang keluarga ini bujuk. Anggar gak Nawawi, ya Khalil. Nawawi, ganti Khalil. Khalil Nawawi. Bayi bojo kula Khalil, Khalil Nawawi, Nawawi Khalil pokoke sampe bingung Nawawi ke berapa kok jeneng wis. Mok Nawawi Khalil, Nawawi kula wale. Dadi waris sedo kiri Khalil, apa jenenge Nawawi. Dhisik bayi pokoke kula wale, Nawawi Khalil, Nawawi Khalil. Mungkin Mbak Khalil Bangkalan ini muridnya Mbak Nawawi, Nawawi Mbak Khalil itu lah wali. Mana kata kok, iku loh Mas Khalil, Khalil yang di. Khalil itu kakian jeneng Khalil Mbak Nawawi. Ono canom penggemar kitab Muharrar, misalnya sak kulon, sopeneng Mbak Imam Rafi. Dia ini mangkel, mereka Imam Rafi itu kitabnya disara Imam Nawawi disalah-salah. Dia ini gerape menghujat Imam Nawawi gak wani, anggar orang ini gak wani. Bolak balik abang Rono tapi ketemu orang ramai kalah ibu kalah bawa jangan bareng mau naik kapundut parah di kuburan dititing titing antala di kulta al kauli adhar antala di kulta kaul rofi khotoun boe dititing titing kue lah sing di pendapat nak rofi salah kape salah bener rofi tak mudi dititing titing mati mau naik kapundut itu termasuk cerita wa min karomatin Nawawi dari wa akhirnya kalau jengkeng nyokot dene. Ilate dikeranyam kucing. Berarti pokoke ana kewan sing nyerang dene. Terus dene darane wis kuwapo dene. Dene dene kuwali to. Dene ku mangkel. Sono wong zaman uripe ya wong alim menghujat terus Imam Nawawi. Pas mati jenazah urung digone kuburan ana kucing nyokot ilate. Mergo dene zaman uripe ngenyek sinten Imam Nawawi. Nanti Imam Nawawi melegenda. Mulane ora ana Ashabu Syafi'i kaya sinten Imam sinten. Nah. Tapi Imam Nawawi be sempurna ngono wi wong ketemu. Imam Nawawi ora rapi. Mulane kira penggemar Imam Nawawi aja rapi. Imam Nawawi ora rapi. Dadi kafudut ora. Tapi aja darani gak ninggalo sunah rasul. Ditakoki, "Mbah jenengan kok gak rapi? Al waktu ajal mesti dunia cek cepet tengen kudu nak ngarang kita. Dekne ra roh nak umur 40 men ngarang kita. Dilingno kok mboten rapi kok lali dek. Nak kowe ra rapi kan mergo gak lali. Lah yo ora payu wedi makani macam-macam lah pertimbangane. Jadi ijtihad iku gak iso kang gak kebantah iku ora iso. Piye-piye iku ijtihad iku yo bulet tenan wong logika yang terbangun tuh mirip-mirip. Saiki ana wong kawin cerai, nganti rabi ping papat kawin cerai. Nak jare wong sing seneng ya apik. Piye-piye sunai kawin iku ya loro. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bisa. Kawin kemungkinane nek arek imsak bil ma'ruf ya tasrih bisa. Lah wong pegatan bolak-balik wis nglakoni kabeh, sing diimsak ya ana, sing dipegat ana lengkap kene. Dadi orang sing seneng oh orang lengkap. Cara wong sing seneng rugi wong lengkap mergo imsak sing diimsak ya ana. Sing dipegat ana. Lengkap iki mbek Mustofa. Rohen. Tapi nak gua bahasane. No. Orang itu pernah gagal. Paling nunggu yang lain gagal. Gini yo ora iso ngono malah diwalek. Sing ora tau gagal engko kapan-kapan. Podho jadi analisis sama-sama mungkin. Sing biasa gagal iso wae luwih hati-hati ra gagal. Nah sing saiki ora gagal iso wae potensine nak nuruti analisis kan sekian kemungkinan. Namane ana beda-beda sudut pandang iku jenenge ijtihad. Tapi nak hukume didhawuhno Nabi iku ora ana mahalul ijtihad mergo Nabi wis dawuh. Ya Nabi dawuhe ngono tok, kawin iku nak iso imsak ya imsak sing apik, tapi nak kepeksane kepeksa ya tasreh mekat sing apik. Lah, wajib apik iku sing ora iso dibantah, cek pegatan cek terus sing apik iku sing ora iso dibantah. Tapi soal prakteknya per individu, wong macam-macam. Ya mau wasab atin idza raja'tum nam itu nalikane kowe. Mulai Abu Hanifah ngukure wong Mekah. Wong Mekah iku perasaane wong anggere hajine wis balik kanan cara wong Mekah wis mulai. Tapi cara Imam Syafi'i ngukure keluargane anggere untuk omah cara keluargane urung. Ya kaya kula wae lho, kaya kula niki mengke kula jam 2 kan mun cabut. Zaman teng Jombor lah jari sampean ya, motor orang takok kesuwak ning ndi? Wis mulai. Teh jari bojoku. Urung mulai. Nah, mulai cara Abu Hanifah, orang yang kena kafaroh zaman haji ketika balik dari Mekah meskipun masih di perjalanan sudah boleh melaksanakan puasa, mergo wis kecelukmu. Cara Imam Syafi'i, wa oleh melakoni sab'ah nak wis do omah, mergo iza rojatum nalikane wis Bali. Lah Bali ning sapa? Ning keluarga jare Imam Syafi'i. Berarti kudu wis tok Koma. Cara Abu Hanifah Bali kondi kok Mekah. Berarti orang Mekah harus dianggap Bali lah. Ya rana bareng. Mulanya cara orang lorong cek urep tak suka itu. Takut bantah-bantahan tak rekam. Lho tapi Imam Syafi'i be wali ming ngono lah iku yo tetep kalah lho wong senior-senior. Kulo nu gadah tarikh Syafi'i zaman cek 6. Ya umur 18 lah. Nek yo kalah be ulama senior-senior. Imam Syafi'i iku tau pengembar fikir. Kuwi dinge pol be ki sugih. Dekne zuhud piye-piye donya mari fitnah. Oh kuwi dinge pol be sugih. Mun dekne didikane Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri seneng melarat. Zaman Mekah didikane Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah seneng melarat. Bareng ngaji Imam Malik, pakaiane mewah. Imam Malik ku duwe babut. Sing nak didaki ku sikile ra ketok. Saking haluse babut. Mewah Imam Malik. Nak ngaji serbane ku saking gedene. Iku ono sing nggawa santrine saking kuwe kuwe. Terus nak ngaji ning kursi dhuwur. Oh Imam Malik wis gawe pol nak ngaji. Mulane madzhab Maliki gaya-gaya. Sampai kiai-kiai alim nak cerita. Wong Maliki rata-rata sugih. Mergo mbek imame diharamno fikir. Imam Syafi'i fikir ku jare derajat paling dhuwur akhire yo. Akeh penggemar sing oke, selain petir yo mau. Kudu diobati rak petir ku derajat keren ya. Dadi terus yo peminate ku banyak terus untuk justifikasi mau. Pertama ku meyakini gitu. Bareng dekne kepen ngaji teng Irak. Tenggene Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mergi dekne ra menangi Abu Hanifah. Mbek Imam Malik dikei emas iku sak kepis. Dhisik kan gak ono duit rial dikei dinar. Niku nate kula hitung sekitar 60 juta. Mergi sak dinar iku 4,2 gram. Pinten? 4,2 gram. Saiki sak grame nak 500.000 berarti per dinar ya. 2 juta. Paham ya? Pinten? Nate kula hitung 60 juta. Mas Syafi'i mulai mikir. Kiai-kiai sing sugih kok ngamal mbek aku sing pikir menjuk donga, mulai mikir. Bareng tok Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, wong senior sepuh ya sak umure Imam Malik. Imam Syafi'i lagi rawuh. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak dakok dhuwit ning meja, dinar iki dakok mejane orang tamu. Dhuwit ku ditakok kene kotak ini dipindah rene iki dipindah rene. Terus dhek ning mas lantak anak nutuki ning ruang tamu, ora ning kamar, ning ruang tamu. Ya wong aneh Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i bareng waduh. Imam Malik ora aku wis sugih iki ketemu ulama sing luwih. Dhekne wis berdetak kono mate berdetak ora ini ngempet emosi kiai kok ngadil dhuwit ning meja tamu ruang tamu oleh mbok tiru nah, asal dhewe oh, tapi ojo dhuwit proposal dhuwitmu tenan syaratnya dhuwitmu tenan terus jare Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani atak jabu min hadi aneh cara kowe iki nggih aneh kiai kok kedunyan ngene aneh wong soleh kedunyan nggih aneh wong soleh sugih nggih ya wis tak kene wong fasik ben dinggo medok iki tak kene wong fasik ben dinggo minum. Ampun malah rusak dunyo kedane wong saleh. Lah iya ben wong saleh sing dhuwit. Mulai iku dekne mikir. Akhire pidato nek titi wong saleh kudu sugih. Dadi ilmu iki kudu diuji. Tapi ra nyindir kowe sing biasa wae maksudnya iki cerita. Iki ilmu cocok ra cocok kudu mikir nek. Mulane semenjak iku Imam Syafi'i terus tua-tua fatwa al-Islam ya lu wala yo wala ora oleh. Tapi ini terlambat fatwa ini. Tapi aja lebon hati loh, kayak cerita. Cerita ya mau cerita biaya-biaya fakir itu dari jatun Rofi Adrajat sing dua ruang Nabi ngetikan ah ini miskinan wa amit nih miskinan wah sur nih fi zumrotil masakin. Nah gue rido fakir gue monggo yo hadisnya fakir yo meyakinkan. Mergo wa ah ini ma zumrotil masakin. Ini acara kula nggih ngoten nggih sewu kula niku husnudzon mek jenengan ajaran fikir dianggap orang pinter. Piye-piye ngringakno hisab. Saiki donya iku mari hisab. Wong sing ngringakno hisabe liwat radi donya pinter ta goblok? Pinter. Saiki donya iku nggo alat taat, nggo alat ngamal. Sing duwe alat ngamal pinter ta ora? Pinter. Berarti muridku kabeh pinter. Ora husnudzon kok ora iso. Wong kok gobloke ngono. Husnudzon kok tak balai meneh yo. Uang di dunia marai bisa. Sing indo kok bisa berarti pinter. Berarti fakir pinter. Di dua itu alat toat. Uang di alat toat itu pinter tak goblok. Pinter. Berarti sing suka pinter. Berarti santri kok kafe dia suka marat pinter. Lainak sing ramal itu orang suka pinter. Sedengan berkop pilihannya orang jelas. Iku la ilaha ula. Wala ilaha ula. Jadi kalau suwon kulinakno husnudzon bil mu'min. Ya kulina ana husnudzon kena rong mukmin melarat anggap ae wong sing ngringakno hisabe. Nek ana mukmin sugih anggap ae wong sing duwe alat napa toa. Nek ana mukmin di bojo anggap ae di bojo sing nulung toa. Nek ana sing lagi ra di bojo bibi wong wedok iku khabail setan taline setan. Berarti cek iku cape ora duwe taline. Tapi ojo-ojo dadi setan dhewe. Sopoe ngono sebenarnya kula jaluk suruh iku husnudzon napa? Husnudzon. Wakanu manut sapane wong amil nglakoni sapa man sekane perkara menal amal sing pira-pira ngamal oleh nglakoni li akhirat iki krana akhirate man. Kafahu wa mongko nyukupi ing man sapa Allah amrodini ing urusane agamane man. Wa dunyau lan urusan dunyane man. Wong sing ngamal demi akhirat mesti dicukupi Allah urusan dunya lan akhirat. Fa wa mongko te iman iku fi khifdillahi ing dalam penjagaane Allah taala fi jami ahwali ing dalam sekabehane prilakune man. Wa man disapani wong ahsana ngapi iso peman sariro tahu ing rahasiane man. Ae domiro qalbihi tegese atine atine man, manane teleng atine man. Wong sing teleng atine iku dijogo apik, ambek wong liya apik, ambek wong liya husnudzon ahsana. Mongko bagus iso apa Allah wa ala niyatahu ing sifat keto iman. Mergo fadhilu mongko te barang sing ketok ya dulu nunjukno apa zahir alal batine ngatasé barang sing ora ketok. Angger wong atine apik, lalah penampilane ya apik, tetep ketok. Iki bakas tiang saya lho, bakas wong munafik. Sumume wong niku anggere atine apik ya penampilane apik. Wa manti sapane wong aslaha iku dandani sapa man. Manane ngapik iku dandani sapa man. Maing perkara benahu kang antaraning man wa benawa ila antaraning Allah. Wong sing muamalah be Allah iku didandani secara apik bi an amila. Gambare arep teng lakoni sapa man amalan ing amal kholison kang murni. Murni menariya isang riya wal ujbilan ujub ngrasa bener dhewe, ngrasa pinter dhewe. Wa tasmiilan aman songko memperdengarkan ngamali tasma iku nak bareng ngamal apik diperdengarkan tapi ora niat didik niat pamer nak niat didik jenenge taklim pokoke agama iku gampang misale kula cerita kaapian kula nak kula wong soleh jenenge taklim didik nak kula wong ra soleh jenenge tasma pamer jadi wong karek mentale paham nggih kula bali malih nggih nak kowe nyeritakno apikmu krana didik iku jenenge taklim disebut intu butus sotaqati fani imma hi wong ngetokno sedekah ya apik nak niate taklim didik anak didik bojo sing kula lampahi misale ngeten nggih kula pe sedekah ning santri ning kangkang utawa ning yatim kula jarang ngengken wong ya mesti seringe anger bojo kula sing ada beras piyambak mengke sing ngetro teng kangkang ya Hasan piyambak misale teng yatim ya anak kula tasbih piyambak dengan demikian aku ya sedekah plus taklim iku disebut kanjeng Allah napa intub tu sedekati fani imahi. Kau nak ngetok no sodako, kau ape? Mergo jadi sunatan mutabaah, jadi sunnah yang nanti akan diikut. Faham ya? Itu disebut apa? Fani imahi. Nah, ketika kita ini orang buruk, ya disebut tasmek. Mergo niate pamer. Mulane uangmu sementing hati ini sih. Angger hati ini ape? Engkau semua pilihannya ambil Allah gitu anggap apa? Ape? Mulane Allah ngendikan sodako biar sirau. Wa alaniyah sirron ya ape? Wa alaniyah ya ape? Aslaha mongko mesti dadani sapa Allah. Ku jawab mesti terjadi. Aslaha mongko mesti dadani sapa Allah. Allah maing perkara benahu kang antarane Allah wa benan nas. Utawa maing perkara benahu kang antarane wong iku, wong iku sing aslaha nggih. Rujuke benahu antarane man aslaha wa benan nas antarane manusa. Wong sing muamale mbek Allah apik delalah ditetir hubungane antar manusia yen apa? Nah, sebagian hadis nerangaken alamate wong disenengi Allah wa yudu lahul qabulu fil ardi delalah mulang ning dindi kumpul ning dindi ya ditom. Mengane Mbah Mun niku lho cek eling yai niku nak ambek tiyang terkenal ditompo tiyang kathah senajan to kadang beliau rapati cocok nak ngendikan ngeten mbek kula. Aku yo rapati cocok tapi aku yo hormat. Dite ditompo wong akeh. Ditompo wong akeh iku alamate ditompo pangeran. Ini dalam konteks wong saleh lho. Mergo di antara alamat ditompo pengiran wayu do ulahul qabulu fil arti dene ditompo ning bumi. Kan ndak semua orang lho punya daya tarik ning keapian secara massal. Saurang lagi ndak semua orang punya daya tarik keapian secara napa? Massal. Lha anak koyo nyun sewu koyo wong-wong penyanyi dangdut sing buka aurate kan karena orang punya nafsu kemudian dia menuruti nafsu itu kan jelas ini kan ndak karuan itu ndak di luar jenis konteks kita kan bakal alamate wong saleh iku sing ditampa wong akeh mergo man aslaha bain ma bainahu wa bainallahu mesti aslaha wa ma bainahu wa bainan. Nah, sampeyan saiki pikir kayak orang kok bisanya terkenal seperti itu padahal kadang nyuwun sewu tiyang iki ora kersa pidhato, ora ser soning ngene. Sapa wong sing ora kenal Mbak Arwani misalnya. padahal ora pidato ora nganggo iklan. Dalang ruwong kepengin tajwidi bener intisab ning Mbak Arwana. Ning Mbah Munawir. Kok wong kepengin alim ning fikih wong diintisab ning Mbah Zubair. Intisab ning Mbah Hasyim Asari. Wong-wong ngono iku kan terkenal sekali padahal enggak iklan. Ya itu mang Allah ngoten ciri utama wong apik yudo ulahul qabulu fil ardi dalalah ditri. Sopo sing ora kenal Mbah Hamid Pasuruan? Ane wong iku kudu ngregani wong terkenal. Piye di antara alamat wong apik iku yudo ulahul qabul fil ardi. Ora kok kowe malah hasud. Golek wali sing ora ana wong roh. Sing roh kowe tok ya kebodhon dul-dul iku ora wali po. Mana-mana piye-piye alamat wong bener iku nak bener tenan iku man aslaha ma bainahu wa bainahu mesti aslaha Allah ma bainahu wa bainannas. Sebutin nak tenggene akhir surat nopo sedherenge surat Tuhan surat nopo Maryam innal ladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu nopo wudda mesti Allah gawe disenengi wong sayaj'alu lahumur rahmanu nopo wudda mesti Allah gawe dene disenengi wong. Jadi wong yo mikir aja ngrasa bener dhewe terus lah wong saiki rusak kabeh mulane dhewe ora seneng aku malah ujug kowe. Ya jelas ya. Mulane faman mongko tesapane wong ahabba iku seneng ku ing man sapa Allah taala Allah taala mesti ya ahabba mongko seneng ku ing man sapa al khalqu mah. Ya jajal zaman saiki berikar kados Said Muhammad kan tadi. Enggak orang Indonesia rata-rata kiai ora tau mondok ning Mekah, kadang ya ora kelar kaji. Wah, ge omah ngono fotone Said Muhammad. Kuwi semua lala wong ya seneng. Nggih lala wong ge. Seneng kados Basim, kados semua. Dan pangeran ngersakno iku wis tapi saya ini uang tu cara berpikir tu dosok bener dewi. Kadang golek wali sing ra terkenal, jadi sirun khusus roh di neto. Sempat tu sing kebodon di neto. Orang kok sing roh di neto boh, sing kebodon. Nah kecuali uang-uang sing humul mergo ilawo, iku pun tetap akhirnya terkenal. Saya ini misalnya yang saya di daerah tertentu, gua no wali, wali tenan sing terkenal atau metu omah. Tapi yang beruang roh akhirnya terdiri terkenal orang, terkenal. Pangeran es ngangkat kaulene kaya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketemu wong mlayu. Diundang Sayyidina Umar yo pisan tok bariku mlayu, tiap ketemu wong mlayu, tapi terkenal to ora itu. Sopo sing ora Uwais Al-Qarni? Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat ku dirahasiakno ora ana wong roh, tapi kabeh tareh sejarah ana ndekne nak salat 1000 rakaat. Semua dibingung kadang jare ra terkenal kok agar wong roh iki piye. Mergo Allah duwe sistem pokoknya kau sing disenengi Allah, Allah dhewe sing memaklumatkan. Dalam wong loro. Ya sik pangeran. Bisa ora ana iklan, ora ana promosi. Iki jelas ya, faman ahabbahu wa ta'ala ahabbahul khalqu. Mane kowe nek ora duwe wong sing seneng kowe, kowe dicurigani awakmu iki krana aku saking sihute ta krana saking ora duwe nama poin ning apa subhanahu wa ta'ala. Jelas iki faman ahabbahu wa ta'ala napa ahabbahul khalqu alam gumak. Yes.